Mitra bisnis, krisis keuangan yang mengguncang Amerika beberapa waktu lalu serta sempat berdampak pada sejumlah negara di dunia, saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Apakah pemulihan ini akan bertahan atau justru masih rentan akan gejolak susulan? Dan bagaimana Indonesia harus mengantisipasi hal ini? Nah, untuk membahas hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pandangan Anda? Sekarang ini Amerika betul bahwa pemburukannya melambat. Pertumbuhan ekonomi mulai positif triwulan ketiga. Tidak berarti bahwa seluruh masalah ekonomi di Amerika selesai dan pulih ke kondisi sebelum krisis masih panjang. Karena sekarang exit strateginya yang susah. Bagaimana menarik kembali uang-uang yang digelontorkan triliunan dolar itu waktu krisis. Jadi sekarang di Amerika kebanyakan uang. Melimpah uang itu dan perlu penyaluran. Sebagian datang ke emerging market. Karena mereka bunganya kan cuma sedikit. Bunganya mendekati 0%. Jadi SBI kita turun pun mereka masih tegrep karena perbedaan SBI sama suku bunga. Kemudian makanya sebagian masuk ke kita dan saham kita juga masuk. Sebagian masuk ke komoditi. Sehingga harga minyak sekarang mendekati 80 dolar lagi. Itu baru istilahnya financialization of commodities, belum real demand. Nah, kalau Anda bayangkan nanti betul-betul terjadi recovery, real demand mulai meningkat untuk minyak, bisa jadi ke 100-an atau 150 lagi gitu. Masih terbuka peluang yang lebih luas. Nah, oleh karena itulah, mari kita mulai sekarang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk itu. Jadi belum selesai, tapi ada peluang yang kita dapati kan, asal kita berbenah lebih baik. Lalu bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depannya? Ekonomi kita, kalau prediksi kami, ya saya kebetulan di Kadin yang bersama dengan satu tim itu membuat proyeksi ekonomi, tahun depan niscaya akan lebih baik dari tahun ini. Kalau tahun ini bisa tumbuh 4,5 sampai 4,7, tahun depan bisa 5,4 sampai 5,9. Tapi sebetulnya itu di bawah potensi kita. Potensi kita tuh bisa tumbuh 7 sampai 8. Listriknya nggak cukup. Jalannya, pelabuhannya tidak cukup. Nah, jadi oleh karena itu, anggaplah 5 tahun ke depan ini kita konsolidasi, penguatan fondasi, benahi infrastruktur, baru yang namanya peningkatan real itu terjadi 2014 dan seterusnya ya. At least mulai tahun 2012. Jangan harap terlalu cepat, supaya kita bisa maintain ekspektasi juga. Nah, bursa, ya secara tidak langsung tadi udah kelihatan komoditi masih cukup menggiurkan. Apalagi mengingat ancaman El Nino juga masih di depan mata yang menyebabkan produksi turun dan harga-harga akan naik. Maka cobalah dipertimbangkan untuk ke komoditi. Tapi lihat juga perusahaannya, kalau perusahaannya begundal, jauhi. Kemudian solusinya seperti apa? Kalau ekonomi dunia masih gonjang-ganjing, maka perkuatlah pasar domestik ya. Jadi jangan sampai Cina makin susah ekspor ke Eropa, ke Amerika, lantas menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatifnya, sebagai target. Hancur itu industri manufaktur kita, apalagi kalau yang masuk adalah produk-produk yang secara ilegal masuknya itu. Itu tambah memperburuk kita, seolah-olah harga-harga turun, tapi sebetulnya industri kita diperlakukan secara tidak fair. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita jaga agar industri dalam negeri kita tidak dikikis habis oleh luar. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.